mendapatkan hidayah dalam hidupnya, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga telah kita sebutkan tentang makna atau pembahasan berkaitan dengan memakmurkan masjid. Tapi di mana para ulama menyebutkan memakmurkan masjid ada dua ya. Apa itu? Memakmurkan masjid dalam bentuk fisiknya yang dimakmurkan. Juga termasuk memakmurkan masjid, memperhatikan bangunan masjid, membangun masjid kalau belum ada atau sudah ada tapi belum selesai, belum sempurna, maka di sempurnakan bangunannya supaya bisa dipakai beribadah. Itu juga termasuk memakmurkan masjid. Yang kedua, memakmurkan masjid dalam bentuk makna bukan fisiknya. Ya, tetapi apa? Ya, dimakmurkan, diramaikan dengan ibadah. Dimakmurkan dengan ibadah, sholat. Ya, ta'lim, berzikir, membaca Al-Qur'an. Baik, dan inilah yang lebih utama. Ini lebih penting daripada yang pertama. Nah, adapun yang pertama sudah banyak kaum muslimin yang memakmurkan masjid dalam bentuk fisiknya masjid banyak. Bahkan ada yang sudah berbangga-bangga, yang sudah bermewah-mewah, yang berbangga dengan masjid masing-masing, bersaing dengan masjid masing-masing. Dan ini yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan membangun masjid, baik memperbaiki masjid, tapi jangan berbangga-bangga dengan masjid yang anda bangun. Bersaing. Satunya sudah tinggi, tidak mau pada tinggi dan seterusnya itu sudah kita bahas. Baik. Barakallahu fiikum. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah. Wa qawlullahi ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, masih berkaitan dengan bab al-khawf. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi man yaqul, di antara manusia ada yang berkata. Jadi tidak semua manusia, tapi sebagian manusia ada yang berkata, amanna billah, kami beriman kepada Allah. Kami beriman kepada Allah. Fa'idha kudhiya billah, namun jika dia disakiti, diganggu keimanannya, disakiti keimanannya, dicela dan seterusnya dalam bentuk gangguan dari manusia karena keimanannya, karena keistiqomahannya, kata Allah, fa'idaku dia billah, namun ketika dia disakiti, tatkala mengamalkan syariat Allah, mengamalkan agama Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah, apa yang terjadi? Ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Ternyata dia menjadikan fitnah manusia, fitnah yang dimaksud di sini gangguan, celaan, ya, teror dan seterusnya, ternyata dia menyikapi gangguan manusia itu seperti azabnya Allah. Dia menyikapi gangguan manusia, menghadapi cobaan dari manusia itu seperti azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Ya. Ayat ini disebutkan oleh penulis kita pada bab Al-Khawf tentang takut. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita keadaan sebagian manusia. Keadaan sebagian manusia, semoga kita tidak termasuk darinya. Apa keadaan mereka? Kata Allah dalam ayat ini, sebagian mereka ada yang berkata, saya beriman, saya muslim. Ya. Namun ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ujian, ya, ujian keimanannya. Sebab pasti ujian. Oleh mengatakan beriman itu pasti akan diuji oleh Allah. Tidak akan dibiarkan oleh Allah sekedar berkata beriman tapi tidak ada ujian, pasti diuji. Allah berfirman, ahasiban nas ayu taku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja berkata saya beriman sementara mereka tidak diuji? Mustahil. Siapa saja yang berkata saya beriman bersiap untuk mendapatkan ujian untuk membuktikan keimanan anda benar atau tidak. Maka Allah menyebutkan tadi, apakah manusia menyangka, mengira mereka akan dibiarkan begitu saja berkata saya beriman padahal mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim sukutana Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka yang juga mengaku beriman. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka dengan ujian yang Allah berikan tadi, Allah mengetahui siapa yang beriman, yang betul-betul beriman jujur dalam ucapannya, dan siapa yang dusta. Ya. Maka tujuan dari keimanan untuk melihat, tujuan dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat apakah benar keimanan seseorang atau tidak. Nah, apakah benar ucapannya dia sedia beriman atau tidak, sekedar ucapan. Ya, maka Allah menyebutkan di sini ada di antara manusia yang begitu mantap berkata saya beriman. Namun ketika datang ujian keimanan itu berupa ujiannya, ujian berupa gangguan dari manusia. Sebab ujian itu ada yang datangnya dari Allah, ada yang datangnya dari makhluknya. Dan yang datang dari makhluknya itu butuh kesabaran yang luar biasa. Makanya sebagian ulama menyebutkan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Qa'idah Bissabr, Qa'idah-Qa'idah membantu untuk bersabar, boleh menyebutkan bahwa gangguan yang berasal dari manusia itu lebih butuh kesabaran. Tapi butuh. Ya. Maka ikhwan itu dirahmati Allah, ketika dia diuji oleh Allah, apa ujiannya tadi? Ujian diganggu, dicemooh. dicela, disesatkan, bahkan mungkin dipukul, bahkan mungkin dihajar, bahkan mungkin diasingkan, dan seterusnya dalam bentuk-bentuk gangguan-gangguan manusia yang menyakitkan, yang menyakitkan hatinya, yang tidak menyenangkan jiwa, disebabkan karena dia komitmen teguh di atas keimanannya, di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Bagaimana sikapnya? Bagaimana mungkinnya? Ternyata dia ada. Dia menjadikan, dia menyikapi, menghadapi gangguan manusia tadi seperti azabnya Allah. Seperti azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa itu sekalian? Ya, azab Allah itu perlu ditakuti atau tidak? Ditakuti atau tidak azab Allah? Ditakuti. Dia takut kepada azab Allah, tetapi ternyata dia menyikapi gangguan manusia itu seperti azab Allah. Dia juga takut. Seperti takutnya terhadap azab Allah. Takut dia kalau meninggalkan syariat Allah, takut. Tetapi ternyata dia juga takut kalau sampai, kalau apa, takut juga dia ketika dia menawarkan syariat Allah, dia dicela, takut. Itulah maksudnya dia menjadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Dia takut terhadap azab Allah, ternyata dia juga takut terhadap azab, azab manusia. Akhirnya apa? Dia tinggalkan syariat Allah, dia tinggalkan keimanannya karena takutnya terhadap celaan manusia. Jelas? Nah, jelas sekali ini dalam bab ini. Bab kita apa? Tentang rasa takut. Ternyata ada orang, ya, ada orang takut menghadapi celaan manusia ketika dia menerapkan syariat Allah. Maka siapa yang takut terhadap cercaan manusia, takut terhadap celaan manusia ketika dia mengamalkan konsekuensi dari keimanannya, maka tauhidnya, bagaimana tauhidnya? Cedera, cacat tauhid. Ketika dia ingin menamalkan perintah Allah, wah, kalau saya amalkan ini apa nanti kata orang? Nanti saya tidak bisa makan? Nanti saya dapat uang dari mana? Nanti saya disakiti? Nanti saya dicemooh? Tapi kalau saya tinggalkan ini, asal Allah juga mana? Akhirnya apa? Nanti bisa bertolong. Berarti apa namanya yang lebih takut kepada makhluk daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahaya. Berarti kata jadi ini ada manusia seperti itu kan Allah. Makanya kita katakan mudah-mudahan kita bukan orang yang itu. Ketika dia mengatakan saya beriman, saya ahlu sunnah, saya salafi, ya, ahlu sunnah saya salafi. Tapi ketika kemudian dituntut untuk mengamalkan sunnah Rasulullah, apa yang terjadi? Kalau saya amalkan itu, kalau saya penjara jempol, terjadi. Ya. Tetapi kalau saya potong, itu kan wajib. Nanti Allah murka, berkecamuk di dia. Maka orang yang mantap tauhidnya, yang bagus keimanannya, bagaimana sikapnya? Dia tidak akan menyamakan azabnya Allah dengan azabnya makhluk. Azab Allah, cercaan itu jauh lebih menyakitkan daripada celaan makhluk. Dia lebih takut kepada celaan Allah, takut kepada cercaan Allah, takut terhadap azab Allah daripada cercaan makhluk. Ya, ini jelas ayatnya, jelas sekali. Pembina jelas, mayamur, yang antara manusia ada yang berkata, amanah, saya beriman. Tetapi apa? Ketika sudah diuji, datang ujian Allah. Coba buktikan keimananmu, lakukan ini. Coba kamu lakukan ini. Bukti dari keimananmu. Dan ikhwanuddin yang namanya kebaikan, yang namanya keimanan, itu pasti ada pengganggunya. Sebab itu sunnatullah kan begitu. Sunnatullah pasti diuji, diganggu. Coba sekarang bagaimana? Coba buktikan betul tidak keimanan ini. Nah, barakallah. Kalau ternyata akan menjadikan menyikapi dan buat manusia seperti menyikapi murka Allah, kalau sama seperti ya, berarti kamu sudah tercela. Tapi kalau kamu lebih menakut apa lebih takut kepada celaan manusia daripada celaan Allah, berarti lebih tercela. Barakallahu fiik. Sesungguhnya mengamalkan agama memang berat. Berat. Butuh kesabaran. Sebab Allah sudah menakdirkan setiap orang yang ingin mengamalkan agama Allah itu pasti ada pengganggunya. Pasti tidak mungkin. Ya. Apalagi mengamalkan sunnah Rasulullah, oh, luar biasa itu. Apalagi menamalkan sunnah di tengah keterasingan, di tengah al-qurba, di tengah keterasingan, tidak ada kesin yang menamalkan sunnah kecuali dia. Oh, luar biasa. Luar biasa. Ya. Kalau sekarang, alhamdulillah, dakwah sunnah semakin tersebar. Kalau dulu, sudah bisa dihitung jari, sehingga mereka adalah orang-orang yang betul-betul terasing di tengah keluarganya sendiri. Siapa yang menjadi pencela mereka? Orang tua, ya, saudara, istrinya, pak. Tapi itulah ujian, itu pasti ya. Siapa yang mengikuti sunnah Rasulullah, syariat Rasulullah, itu pasti akan diganggu. Pasti, tidak mungkin. Kalau bukan dari keluarganya sendiri, dari tetangga. Kalau bukan dari tetangganya, dari dosennya, dari apanya, pasti ada. Nah, namun ya, orang yang bersabar itulah orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki. Orang yang bersabar itulah orang yang beriman bertauhid dengan tauhid yang luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubdawunna fi amwalikum wa anfusikum." Sungguh kalian betul-betul akan diuji. Kalian betul-betul akan diuji. Pakai apa di sini? Nuntu belaunna. Pakai apa lagi namanya? Nun apa lagi namanya? Nun tauhid bertasydid ya. Sungguh kalian betul-betul akan diuji. Pasti ya mungkin. Sampai Allah tegaskan dengan nun. Apa yang diuji? Fi amwalikum, pada harta kalian. Harta. Wa anfusikum, dan juga pada dirimu. Dirimu yang diuji, hartamu atau dirimu sendiri. Kalau diri kita diuji, mana sakitilah, pukulah, cemoohlah, من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kalian betul-betul akan mendengarkan. Jangan ya. Ujian pada harta, ujian pada diri kita. Kalian betul-betul kata Allah akan mendengarkan. Tadinya kalian akan mendengar dari utul kita, dari orang-orang yang diberi Tuhan itu tak, diberi dari Rasul. Demikian pula dari orang-orang yang berbuat kesyirikan, kalian akan dengar apa kalian akan ada kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat yang membuat hati tersinggung, kalimat-kalimat yang tidak enak, dan itu bukan hanya satu dua kali, banyak, sering. Dalam orang berbuat kesyirikan mengelontarkan kalimat-kalimat sesat, sesat mereka itu. Siapa yang dikatakan sesat? Orang yang membantah kesyirikan mereka sesat. Anti ziarah kubur, anti salawatan, anti tahlil. Kita maksudnya tidak mau tahlil, tidak mau lari-lari, tidak mau baca lari-lari. Anti ini anti banyak. Kalian akan dengar itu, akan kalian dengarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in tasbiru," bagaimana menghadapi? Bagaimana menghadapi? Kata Allah, "Wa in tasbiru," jika kalian bersabar. Sabar sih, dengarkan bantah. Dengarkan dan bantah. "Wa in tasbiru," jika kalian bersabar, "wa taqwa," dan tetap bertakwa. Ya, tetap bertakwa. Lawan dengan apa? Jangan lawan dengan pukulan. Tidak bertakwa namanya. Sebab tidak ada sunnahnya begitu. Lawan dengan hujjah, lawan dengan dalil. Mereka berkata anti tahlilan, ada anti tahlilan, mana contoh, mana bukti? Anti ziarah kubur ya, kita berserah kubur tak? Anti salawatan, insya Allah. Setiap hari kita bersalawat. Jelas ya? Wa in tasbiru, kalau kalian bersabar, maka takut dan tetap bertakwa kepada Allah. Fa inna dzalika min azmil umur. Maka itulah kata Allah, azmul umur. Itulah azmul. Apa azmul umur? Yang dimaksud azmul umur di sini diterangkan oleh seorang ulama tabi'in dari ahli tafsir atau Ibnu Abi Rabah, murid Ibnu Abbas. Dia berkata, "In haqiqatul iman." Azmul umur artinya haqiqatul iman, iman yang hakiki. Siapa yang bersabar menghadapi itu tadi? Ya. Dan buah celaan tayyib, maka itulah orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki. Tayyib. Tetapi siapa yang tidak bersabar dan meninggalkan, akhirnya meninggalkan hidayah yang telah Allah berikan kepadanya, ya, baik, memposisikan gangguan manusia seperti azabnya Allah, maka jelas bukan orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki. Baik, barakallahu fiikum. Sekali lagi mas kalian, ya, sunnah Rasulullah itu lebih harus kita pegang dengan kuat. Apa pun yang terjadi, sabar. Celaan-celaan manusia. manusia itu dihadapi dengan salah, ya, dan jangan pernah goyah, jangan pernah tinggalkan sunnah Rasulullah, bagaimanapun dahsyatnya fitnah dan manusia. Ya, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah di saat-saat manusia meninggalkannya dan mencela orang-orang yang mengamalkannya. Nabi memberikan kabar gembira. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan sahabat Anas bin Malik, yati ala nasi zaman, akan datang nanti, sebuah masa, sebuah zaman di tengah-tengah manusia. Dan zaman yang dulu, zaman sahabat dulu, tapi akan datang setelah itu nanti, kata Rasulullah, sebuah masa di tengah-tengah manusia, as-sabiru fihim ala dirin, masa yang begitu berat mengamalkan agama, begitu berat mengamalkan sunnah, sehingga butuh kesabar. Kata Rasulullah, orang yang bersabar pada masa itu, bersabar di atas agamanya, bersabar di atas sunnah, mengamalkan syariat, mengamalkan sunnah, sabar dia di tengah-tengah banyak kecemaran. Kata beliau, akan datang masa seperti ini. Nah, di mana orang yang bersabar di atas sunnah, di atas agama, seperti kalqabil ala jabal, seperti orang yang memegang bara api. Kenapa sudah dapatkan? Nanti akan datang masa seperti itu. Kapan itu? Ketika sunnah Rasulullah sudah menjadi asing. Ketika ada orang yang berusaha menghidupkan kembali sunnah Rasulullah, dianggap sebagai pembawa ajaran baru. Ya, membawa pemahaman baru, bukan ahlu sunnah katanya. Ahlu sunnah tidak begitu. Itu pemahaman baru. Padahal itu jelas sunnah Rasulullah dan itu jelas. Maka kata Rasulullah, orang yang seperti itu seperti orang yang memegang bara. Memegang bara api enak apa itu? Hah? Apa rasanya? Panas. Menyakitkan. Itu kan sudah gambar bagi kau sebenarnya. Akan muncul nanti saat seperti ini. Tapi badan Islam ghaliba. Islam awalnya muncul dalam keadaan diterima atau tidak? Tolak, gelik, aneh. Di awal muncul Islam, aneh. Wasayarudu ghaliba, dan Islam nanti akan kembali jadi aneh. Aneh bukan di tengah-tengah orang-orang kafir, di tengah-tengah kaum muslimin sendiri aneh bagi mereka. Apa itu? Kok ada ninja? Para orang bercanda. Kalau mengamalkan perintah agama, siapa? Ketika ada orang apa itu? Hamil, sunnah Rasulullah wajib. Kalau orang cerai yang lain, banjir. Sebab kalau di zaman Rasulullah yang aneh itu yang disebut. bersahabat kalau ada warisi baku. Tapi perempuan apa tidak itu? Tapi tidak ada perempuan. Dianggap perempuan mereka. Sebab yang disebab itu perempuan. Yang tidak disebab tidak ada. Kalau ada orang yang potong jenggot, dianggap perempuan. Aneh bagaimana para sahabat. Ya. Kembali menjadi asis. Sekarang asis. Kalau ada orang namakan sunat, dari mana lagi? Ajaran dari mana lagi? Tadi barakallahu fiikum. Kan? Nabi sudah gambarkan ya. Kan muncul. Akan kembali menjadi asin. Fatuba lil-ghurba. Kata Nabi, tuba. Apa yang tuba? Beruntunglah. Beruntunglah, kata Rasulullah. Ada ulama yang menafsirkan tuba itu sebuah pohon yang ada dalam surga. Tuba beruntung. Salah satu keberuntungannya dia akan mendapatkan sebuah pohon yang ada dalam surga. Siapa yang beruntung? Al-Ghuraba. Siapa yang beruntung? Al-Ghuraba. Orang-orang yang terasing tadi, yang dianggap aneh tadi, beruntung tadi. Nah. Tapi ingat, dianggap aneh karena menawarkan sunnah. Bukan aneh karena membuat ajaran baru, ajaran sesat. Tidak ada juga yang aneh. Kenapa? Karena membuat ajaran sesat. Bukan itu yang dimaksud. Al-Ghuraba, siapa Al-Ghuraba? Apa dia Al-Ghuraba tadi? Orang-orang yang terasing, terkucilkan di tengah-tengah kaum muslimin karena dia mengamalkan sunnah. Bukan orang yang terkucilkan karena mengamalkan jalan sesat. Kalau itu bukan tuba itu. Tobo saja. Tuba namanya. Baik. Dalam riwayat yang lain lagi menafsirkannya, siapa itu Al-Ghuraba? Supaya jangan setiap orang mengklaim saya Al-Ghuraba. Kenapa? Sebab saya diasingkan, saya diusir. Kenapa diusir? Sebab saya mengaku lebih palsu. Bukan lagi diusir, harusnya kamu dipenggal. Kalau ada hukum Islam, bukan sekedar diusir, harusnya kamu dipenggal. Kamu sudah dimaksud. Siapa Al-Ghuraba? Kata Rasulullah, Al-Ladina yusbihuna inda fasadin nas. Adalah orang-orang yang melakukan perbaikan di tengah-tengah rusaknya manusia. Di tengah-tengah maraknya bid'ah, muncul orang-orang yang mendakwahkan sunnah. Di tengah-tengah bergelimangnya manusia dalam kesyirikan, muncul orang-orang yang mengajak mereka untuk kembali kepada fitrah tauhid. Sehingga apa? Sehingga mereka dimusuhi. Al-Ghuraba. Tuba. Ini kata dunia dari Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, ikhlas kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kabar gembira kepada mereka yang bersabar dan harus bersabar tidak ada pilihan lain. Sebab kapan anda tidak bersabar, maka itu artinya anda melepas apa tadi yang diberikan barang. Kalau anda tidak bisa bersabar, itu artinya anda melepas bara api yang anda genggam. Kalau anda lepasnya, kira-kira bagaimana? Gelap. Tidak ada umur, tidak ada cahaya. Sebab manusia itu berjalan di bumi ini, itu berjalan di atas kegelapan. Apa yang menyebabkan mereka menjadi terang pada dunia? Misalnya gelap. Apa yang menerangkan dunia ini? Itu kuatkan. Nah, kalau anda melepaskan itu sunnah, tidak bersabar, tidak melepas, tidak bisa menahan panasnya, berarti Anda berjalan di dunia ini dalam keadaan tidak punya cahaya. Di mana jatuhnya kalau tidak punya cahaya? Kalau jatuh di waduk basah, ya? Tapi kalau jatuh di pabrik, pabrik apa itu? Pakai api, jatuh besi, cerutu. Kenapa kemana apanya? Berapa-apa dikira yang dipegang kayu ternyata ular. Tidak punya jalan. Tidak tahu kemana orang kaya. Sesat dia. Kenapa? Dia tinggalkan sunnah. Dalam keadaan dia yakin tadinya bahwa itulah benar. Dia tinggalkan tidak sabar. Maka Rasulullah memberikan kabar gembira sabar kali. Ya kata Rasulullah, inna min waraikum ayyam as-sabr. Sesungguhnya di belakang kalian, siapa kalian dimaksud? Sahabat. Artinya sepertinggal kalian wahai sahabatku, ayyam as-sabr, akan datang hari-hari kesabaran. Hari-hari kesalahan. Artinya tiap hari harus salah, tiap saat harus salah. Hari-hari kesalahan kepada Rasul. Kenapa? Antum tahu sendiri. Antum masuk masjid bicara, keluar masjid bicara, masuk pasar bicara. Di mana bisa bicara? Masuk di rumah bicara, keluar rumah bicara, tidur bicara, bangun bicara, tidur gaya apa lagi? Semua dikontrol. Kalau sholat, perhatikan sholatnya sama-sama. Apa? Ceritakan sambil sholat diceritakan. Hanya sebentar kalau dulu nih. Berjalan nih, apa kecerahannya itu? Nah, mau tidur, nih. Tidur apa kekayaan itu? Dan seterusnya, hari-hari ya. Jadi, hari-hari itu sabar kata Rasul. Kamu lihat kata lagi, as-sabr fi bersabar pada waktu-waktu itu. Bersabar. Nabi Anjur bersabar. Sabar. As-sabr fihi bersabar pada waktu itu mithlu qabdin 'ala al-jamal, seperti memegang bara api. Sama dengan sebab lil 'amil fihi, dan siapa saja yang beramal pada waktu itu, beramal sunnah, mengamalkan, tetap mengamalkan sunnah Nabi, walaupun mendapatkan cobaan, walaupun mendapatkan cercaan, bahkan mungkin dipukul, tapi tetap dia beramal, tidak peduli, tetap lakukan. Al-amil fihi, kata Rasulullah, orang yang beramal pada waktu itu mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna illa 'amali, pahala yang dia dapatkan seperti pahala 50 orang yang beramal seperti amal yang dia lakukan, seperti pahala 50 orang yang beramal seperti amal yang dia lakukan. Ada seorang wanita berhijab menutup aurat dengan sempurna, hijab yang tidak mengundang fitnah. Masya Allah, muncul celah yang begitu luar biasa. Ketika dicelah, dia tidak peduli. Kenapa? Yang dia harapkan ridha Allah dan dia bukan tidak takut celahan manusia, sebab dia takut celahan. Dia yakin kalau dia mencari ridha Allah, maka suatu saat Allah akan menjadikan manusia ridha kepada dia. Nanti ada hadisnya. Sekalian hadisnya. Terima. Hanya dia yang tak makan, dia makan. Sabar dia. Terimanya itu luar biasa sekali. Dia makan. Apalagi kalau hidup di tengah-tengah orang yang tidak ada yang mengalami seperti itu, tidak ada di kampung yang tidak ada, mereka tidak pernah lihat orang seperti itu. Kalau mungkin di Makassar ini biasa saja, tapi coba orang-orang yang pulang ke daerahnya, yang tidak ada sunnah di situ, tidak ada bau sunnah sedikit pun, yang ada cuma bid'ah syirik, pulang dia, kan? Satu RT yang sesat. Ya. Di kampungnya ada 3 RT bilang sesat, sepakat. Bukan ulama yang sepakat ya. Al-Bahlul, orang bodoh sepakat semua sesat. Si Fulana. Kenapa? Ada orang begitu. Ajaran dari mana itu bercanda. Setiap ada kumpul-kumpul di dulu, siapa yang cerita? Si Fulan. Karena harus sabar ya. Sendiri kita, paling kalau sendiri di kampung. Wah, luar biasa. Celaan dan celaan. Cemooh dan cemooh. Dia tahu, ini adalah sunnah rasul. Dari ini, jelas sumber membahas. Barakallahu. Maka orang yang menghalalkan tadi, perempuan, seorang akhwat, wanita muslimah bercadar tadi, di tengah-tengah terasingnya dia, tidak ada orang yang menghalalkannya, maka pahala yang dia dapatkan seperti pahala 50 orang yang bercadar tadi. Ya, 50 pahala. Pahala jabatnya seperti pahala 50 orang yang menamatkan seperti ini. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini kepada para sahabat, seperti 50 orang pahala 50 orang yang menamatkan seperti amal dia, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru 50 minhum, apakah yang dimaksud sebab 50 orang yang mengamalkan di antara mereka juga? Apa katakan tidak, tapi 50 di antara kalian. Apa maksudnya? Ada orang ikhlas kalian saat ini mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dicela, dicerca, salah teguh. Walaupun harus meneteskan air mata, berlari dia berhutang, berdoa kepada Allah, memohon keteguhan agar Allah melompokkan dia, agar Allah jangan memalingkan hatinya dari jalan yang benar. Terus dia berdoa. Ya, apa kata Rasulullah yang seperti ini mendapatkan pahala seperti 50 sahabat yang mengamalkan seperti apa yang diamalkan Allah Subhanallah. Bayangkan itu. Jelas luar biasa. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Disahihkan oleh Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Luar biasa. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal ajrul adzim, pahala yang sangat besar ini, innama huwa li ghurbatihi bainan nas, dia peroleh tidak lain karena terasingnya dia di tengah-tengah manusia, dan tamassuknya dia, pokoknya dia, teguhnya dia di dalam memegang sunnah, baina dhulumati ahwahi wa arahi, di tengah-tengah kegelapan pekatnya apa, hawa nafsu dan radu pendapat-pendapat manusia semata. Masya Allah. Jadi apa diperoleh pahala yang waktu ini? Ketika diamalkan, sunnah itu diamalkan di tengah, di saat kondisi terasing. Ya, itu ya, itu baiknya. Di saat kondisi terasing. Paham ini? Dan ketika dia hidup di tengah-tengah, gelapnya apa tadi kata Ibnu Qayyim? Gelapnya hawa nafsu dan bertebarannya pendapat-pendapat semata, bukan ilmu lagi. Ini bisa terdapat kalau orang seperti yang saya dapatkan tadi, dia pulang kampung, tidak ada satupun orang yang mengamalkan sunnah di sini, dan tidak pernah ada bau sunnah di sini. Yang ada bau bid'ah, bau syirik, itu saja pendapat manusia, kesyirikan, kebid'ahan, maksiat. Dia pulang tiba-tiba dilihat mengamalkan sunnah. Itu yang dimaksud. Orang seperti ini, ini yang mendapatkan pahala seperti pahala 50 sahabat yang mengamalkan. Ya. Adapun kalau mengamalkan sunnah di tengah-tengah ahlu sunnah, itu tidak. Mengamalkan sunnah di tengah-tengah ahlu sunnah, artinya tidak ada celahan, tidak ada cobaan, tidak ada ini, tidak ada itu. Ini keterangan para ulama, kesimpulan para ulama, ya, sebab mereka mengkompromikan antara dua hadis. Sebab ada hadis yang menyebutkan bahwa seandainya akhirnya berinfak, ya, seandainya kita berinfak dengan emas sebesar gunung, maka tidak bisa mengalahkan pahala sahabat walaupun infak mereka hanya setengah. Setengah mud, satu dengan delapan pahala itu besar. Ini menunjukkan bahwa sahabat itu tidak mungkin dikalahkan pahalanya. Sementara dalam hadis disebutkan, ternyata taib umat yang sekarang ini bisa apa di atas lagi pahalanya daripada para sahabat. Nah, bagaimana kompromikan ini? Itulah tadi kompromikan para ulama, bahwa pahala ini didapatkan kapan? Ketika mereka mengamalkan sunnah di tengah mereka diasingkan. Ya, sendiri dia di situ, berdua. Yang ada kanan kiri celaan, cercaan, tidak ada situ pun bau sunnah, yang ada hanya bau bid'ah sekecil. Ya. Maka sahabat kalau pulang kampung, mereka sudah menyambut, wah, anak saya pula dari Makassar, ya, karena di kampung disambut sama itu anak saya atau itu bukan itu, kenapa? Dulu cantik sekali, sekarang kecantikannya tidak terlihat, kenapa? Pakai cadar, begitu kan? Apa itu? Dari mana itu? Padahal mereka sudah menyambut, ya, kalau orang kampung begitu. Anaknya pulang sudah sarjana, pentingnya tapi tidak berhijab, pulangnya mengenal sunnah berhijab, berhijab biasanya satu itu balik kampung biasanya pulang tapi kalau tiba-tiba pulang saya jadi kambing kata mereka, pentingnya bukan kambing, pulang jadi kambing, jadi pembicaraan. Begitu menginjak kaki-kakinya di kampung, ada pastok, ada acara. Cara persaingan. Dipanggil dia, dia perlu tidak pergi. Kenapa negara itu? Mulai dari situ banyak. Cara-cara dan sebagainya. Jelas ya? Salam. Barakallahu. Syekh Shalih Fauzan Abdillahullah. Bahkan berkata waruzum sunnah, komitmen terhadap sunnah. Ma huwa bil amal sahl, bukan perkara mudah. Itu kata ulama. Ma huwa bil amal sahl, bukan perkara mudah. Tidak mudah. Nanti bisa rasakan sendiri. Sebelum antum melakukan sunnah, enjoy. Apa saja bisa dilakukan. Semua bisa. Semua orang suka. Tapi setelah melakukan sunnah, mulai. Bukan perkara mudah. Tapi fihi ibtila'un wa imtihanun. Terdapat ibtila', cobaan-cobaan, ujian-ujian. Hunaka nasun, di sana akan selalu ada manusia-manusia, yu'ayyiruna, yang mencelamu, wa yu'duna, menyakitimu, wa yantaksuna. Di sana akan ada, selalu saja ada orang-orang yang akan mencelamu, wa yu'duna, menyakitimu, walang taksona meremehkanmu, walang bulona, mereka akan berkata hata mutasyadid. Ini ekstrim, bulu orang keras, Islam garis keras, mutanabbih, terlalu berlebihan beragama, ila akhirin dan seterusnya celaan-celaan. Nanti pasti akan ada manusia-manusia yang selalu mencelamu. Awrubbama annahum la yattaquna bil kalam, bahkan boleh jadi mereka tidak puas kalau sekedar mencelam. Tidak puas. Ya. Rubbama annahum yattuluna qaw yatribuna. Boleh jadi mereka tidak puas lagi mencelam, tidak puas lagi mengatakan sesat. Ya, karena semakin berkembang, semakin diterima tidak puas, akhirnya apa mereka lakukan? Yang turunan mereka berniat untuk membunuhmu, yang tribunan berniat untuk memukulmu, awis binunan ingin memenjarakanmu. Itu sudah terbukti. Ulama-ulama yang sulit mereka untuk halau dakwahnya, apa mereka lakukan? Dipenjarakan. Lapor polisi, pencemaran nama baik. Kasus pencemaran nama baik, padahal kesesatan yang dibantah. Ya. Dan di sana dia mau dilawan dengan dalil dapat putih. Kalau begitu, lapor polisi, penjarakan dia. Dan itu sudah ada dengan apa? Nenek moyangnya mereka di zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tidak ada yang sanggup membantah Ibnu Taimiyah. Apa mereka lakukan? Mereka mendekati penguasa dan menyebarkan kedustaan. Akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipenjara. Imam Ahmad pun demikian. Ya. Bukan perkara mudah mengamalkan sunnah. Apalagi di saat sunnah itu mulai diterima, risau mereka bahaya. Jadi apa? Mohon maaf, cari lagi masjid lain. Kenapa? Ini kayaknya masjid kita mau dikuasai. Sampai ada mereka berkata, gampang kalau ingin menghalangi Wahabi untuk mengisi di masjid kita, gampang, kata mereka, gampang saja. Ada akan saja cara-cara alur itu di sini. Mereka akan lari, tidak mau di sini. Kalau mau katanya, menghalang mereka berdakwah di masjid kita, buat saja acara maulid misalnya di masjid, acara ini di masjid, mereka tidak mau itu. Sebab ada memang saudara kita yang begitu, dakwahnya terlalu keras, takut. Kalau ada masjid di situ, tradisi sufi yang dia tidak mau ceramah di sini. Kenapa? Tidak mau campur baur. Hanya itu jadinya dari oleh mereka. Gampang katanya. Kalau ingin apa menghalang mereka pergi sini bersihkan, ya ada kesan dari sini ceramah-ceramah dari sini ceramah. Mereka tidak mau masuk. Kalau saya paham. Kalau kamu tidak saya mau bersih. Ya kan begitu. Yang penting jangan diajar misalnya. Tapi kalau seperti yang orang, kalau di masjid itu sudah ada yang mengisi selain dari golongan mereka, mereka tidak mau masuk. Ya seperti itu. Tidak mau. Kenapa tidak mau ke situ? Ah, ada di situ. Sudah ada yang kesimpulan mengisi. Sudah ada kesimpulan mengisi. Ya, kita harus berbeda. Jangan kita campur bau dengan makan. Masya Allah. Akhirnya apa? Berdakwah dari masjid sendiri. Ada lagi? Tidak mau saya itu. Sampai ada pernah bilang ke saya. Sebenarnya kita duluan dipanggil. Kita duluan dipanggil. Terus kenapa aku tidak tahu? Karena anu, dia suka dengan ini. Dia suka dengan kajian yang kesimpulan. Masya Allah. Akhirnya dia tidak mau. Kenapa? Al-Bahmu al-Adi dikati ini. Seseorang itu dihubungi sama dengan kak agama temannya. Kalau dia suka mendengar kajiannya itu, orang itu juga dia. Kalau kita tidak sama dengan kita. Ya. Barakallahu. Baik. Jadi Al-Imam Ibn Qayyim tadi kata Syekh Al-Fadhl Fauzan tadi menyebutkan bahwa memperpegang kepada sunnah itu bukan perkara mudah. Akan ada manusia-manusia yang akan mencela anda, menyakiti anda, meremehkan anda. Bahkan kalau sudah bosan mencela, akhirnya apa? Berniat ingin menghabisi anda, berniat ingin mencelakakan anda, memukul anda. Nah, atau ini memenjarakan anda, walaupun sendiri. Kata beliau akan tetapi bersabarlah. Syekh Shalal Fauzan, bersabarlah. Idza kunta turidun najah, bersabarlah jika engkau menginginkan keselamatan. Sabar. Jika engkau menginginkan keselamatan, bersabarlah. Wa anta syabun hadas haud. Dan jika engkau menginginkan untuk meminum telaga Rasulullah, sabar. Sebab Nabi sudah menanti, sudah menyiapkan telaga Rasulullah, sudah menanti umatnya. Siapa yang menanti? Yang bersabar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Barakallahu. Nah, asal ini Allah. dan jangan kamu mengikuti ahwa Ya. Kapan seseorang berbicara tanpa ilmu, apa namanya? Hawa nafsu. Lawan dari ilmu adalah hawa nafsu. Jika seseorang berbicara agama tanpa dasar ilmu, tanpa hujjah, maka dia berbicara dengan hawa nafsunya. Apa kata Allah? Jangan kamu ikuti. Ikuti yang mana? Ikuti yang ilmu. Ikuti yang syariat. Jangan ikuti ahwa, hawa-hawa nafsu orang-orang yang tidak punya ilmu, yang tidak paham, yang tidak mengerti, yang bodoh tentang syariat. Jangan ikuti. Kemudian Allah mengajar, Allah berikan peringatan. Kenapa? Innahum, sebab sesungguhnya mereka-mereka yang kamu ikuti selain syariat itu, layu'nu anka min Allah syai'a. Mereka tidak mampu sedikit pun untuk membela dan menyelamatkanmu kelak dari tiada dari azab Allah. Maka takutlah terhadap azab Allah daripada celaan mereka. Takutlah terhadap azab Allah. Kalau kamu ikuti mereka meninggalkan syariat, ingat kata Allah, mereka di hari kiamat bisakah menolongkan anda? Menyesalkan. Ini juga ayat pelemahan kepada mereka yang mengatakan ikuti saja Pak Kiai, sudah ada jalan keselamatan. Ini saya sudah dikasih kartu nih, kartu masuk surga. Ikut saja. Apa pula dilakukan Pak Kiai? Ikut saja. Kenapa? Sebab siapa yang ikut pasti surga. Pasti selamat dari mana? Itu tanggung jawabnya Pak Kiai. Kalau saya pakai dengan seperti itu, marah saya, pernah aja kamu. Karena itu menjadikan saya sebagai tameng. Ya, tapi kalau dikata Allah, mereka yang kamu ikuti, kalau yang kamu ikuti hawa nafsu dan ilmu tanpa dalil, mereka ingat kamu akan biasa oleh Allah karena meninggalkan syariat. Dan yang kamu ikuti akan berbalas diri dengan sama. Tapi sama. Ya, dan maka dia itu maksudnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi hormatlah diri kita, hormatlah keimanan kita, hormatlah tauhid kita. Ya, dengan ya memiliki rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala bentuk ya cobaan dan ujian yang bisa memalingkan kita dari syariat Allah, ya harus kita bersalah. Kemudian berikutnya, setelah itu disebutkan si Muhammad bin Abdullah menunjukkan hadis. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, namun hadis ini lemah ya. Hadis yang ini lemah. Maka Syekh Al-Albani mengatakan hadisnya maudhu, palsu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu lemah ya, tidak sahih. Tidak sahih. Tapi tidak perlu kita bahas. Kemudian ada hadis terakhir, hadis yang terakhir yang boleh dibawakan. Kita baca saja cepat ya, selesaikan. Hadis terakhir, wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man irtabasa ridwanillahi bi sakhatin nas." Siapa yang mencari ridha Allah ya, siapa yang mencari ridha Allah di sakhatin nas. Ya. Yang menyebabkan dia dimurkai oleh manusia. Dia mencari ridha Allah, akhirnya apa? Dimurkai oleh manusia. Maka radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridhoinya. Wa Allah anhu nasa, dan kelak suatu ketika Allah akan menjadikan manusia yang tadinya marah akan menjadi ridha kepada dia. Sebaliknya, wa man talasa ridha nas, siapa yang mencari ridhonya manusia, mencari kesenangan manusia, menuruti keinginan manusia, akhirnya apa? Akhirnya Allah murka kepada dia. Kenapa? Sebab dia mencari ridhonya manusia, kesenangannya manusia diikuti, walaupun ternyata melanggar syariat. Akhirnya Allah murka kepada dia. Maka sakit Allah alaihi, maka Allah pun akan murka kepadanya. Allah akan murka kepadanya. Kenapa? Sebab dia menuruti keinginan manusia, padahal itu adalah perkara yang melanggar agama Allah. Allah marah kepadanya. Wa askhafa alaihi nas, dan kelak suatu ketika di kemudian hari Allah akan menjadikan manusia dari yang suka kepadanya karena dicari simpatinya, suatu ketika Allah akan menjadikan orang itu marah kepada, benci kepada. Rawahu Ibn Hibban. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan ini sahih. Ini yang sahih. Barakallahu fiik. Perhatikan hadis ini. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita agar beramal itu mencari ridha Allah, bukan mencari ridha manusia. Dahulukan ridha Allah daripada ridha manusia. Ya. Cari apa yang disenangi oleh Allah, walaupun seluruh manusia tidak suka. Yang penting Allah suka. Jangan mencari kesenangan manusia, walaupun akhirnya Allah murka kepada kita. Siapa yang mencari ridhonya Allah, mencari melakukan apa yang Allah suka, apa yang Allah ridhoi, sekalipun manusia mencaci makinya, membencinya, maka inilah orang yang memiliki tauhid yang luar biasa. Tauhid yang luar biasa, dia tidak peduli terhadap cercaan manusia, sebab dia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah suka itu dia lakukan, walaupun manusia benci kepada, tidak masalah. Ya. Barakallahu fiik. Ini insyaallah. Dan Nabi menyebutkan orang yang selalu mencari ridha Allah, mencari apa yang Allah suka, melakukan apa yang Allah suka, itu Allah akan meridhoinya, dan Allah akan menjadikan manusia yang tadinya benci kepada dia nanti suatu saat akan cinta kepada dia. Ini harus kita yakini dengan Rasulullah ini. Beramallah anda ikhlas, betul-betul ridha Allah yang saya cari, ikhlas, jujur. Ya Allah, manusia benci kepada anda, tidak perlu risau. Kenapa? Suatu ketika Allah menjadikan orang itu baik kepada anda. Ya gitu saja. Yang penting anda ketika mengamalkan itu jujur, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau antum selalu menuruti kesenangan manusia, ya, menuruti kesalahan manusia. Memang betul di saat itu manusia suka kepadamu. Tapi ingat suatu saat Allah akan membalik hati hamba itu menjadi benci kepada Anda. Jelas ya? Baru. Nah, ya ini hadis sebenarnya disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika seorang sahabat yang bernama Muawiyah ketika menjadi raja, menjadi penguasa, itu menulis surat kepada Aisyah istri Rasulullah agar memberikan nasihat kepadanya. Ketika diangkat menjadi pemimpin oleh para sahabat, Muawiyah sahabat kafir yang banyak mencaci maki oleh orang Syiah Rafidhah, ketika diangkat menjadi raja pemimpin, baik, maka beliau langsung menulis surat kepada Aisyah minta nasihat. Nasihat untuk saya. Nah, disitulah Aisyah menulis. Tulis ini nasihat, ini nasihat saya. Hadis Rasulullah, ketika Anda menjadi penguasa, cari ridha Allah, jangan mencari kesenangan orang. Kalau Anda mencari ridha Allah, maka rakyat akan suka kepada Anda. Walaupun awalnya rakyat tidak suka, tapi kalau Anda menuruti keinginan rakyat, pada hari kemarin ada suatu saat rakyat itu benci kepada Anda. Walaupun sebenarnya di saat itu sudah benci dia, cuma karena Anda masih presiden, Anda masih penguasa, belum ada suka dia. Tapi coba Anda sudah jatuh, dibongkar, dulu begitu dia. Tapi kalau Anda betul-betul memerintah mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka, tidak perlu diri, saya akan melarang tanpa Allah, maka rakyat akan memuji suatu saat. Memang luar biasa. Namun ini hadis dibawakan sampai kepada Aisyah berkaitan dengan apa? Permintaan dari Muawiyah ketika di awal menjabat sebagai penguasa. Maka dinasihati pada Aisyah dengan hadis ini. Bekerja mencari ridha Allah. Adapun manusia protes, ya tidak perlu dihiraukan. Kan begitu ya? Sama kalau apapun kita beraktivitas, pokoknya laksanakan saja, dia merupakan ridha Allah. Manusia protes, sabar, tidak usah dihiraukan. Kenapa? Sebab kalau kita ingin mencari semua ridha manusia, susah, tidak bisa. Kalau mau mencari kata kesepakatan orang, tidak bisa itu. Mesti ada yang pro, ada yang kontra, pasti. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i berkata, ridha nas ghayatul la tudrak. Ridha manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin bisa diraih. Ridha semua manusia itu adalah puncak yang tidak bisa sampai ke sana. Kalau ingin mencari ridha manusia semua, sepakat manusia tidak bisa. Mesti ada yang suka, ada yang tidak, ada yang pro, ada yang kontra. Maka kalau begitu muslim, baiknya kepada Allah. Kalau begitu perbaiki saja hubungan dengan Allah. Itu saja kamu pikirkan. Ini, masya Allah, berlaku untuk semua aktivitas kita. Ya, ketika berdakwah misalnya, sama. Ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ilmu ini yang benar, ini yang salah. Ini benar, ini salah. Ada orang tidak suka, tapi saya kita yakin bahwa itu adalah benar. Sampaikan saja. Walaupun orang tidak suka, jangan mencari kesenangannya ya. Sebenarnya dari kesenangannya masyarakat itu jadi apa? Yang disuka masyarakat itu yang diikuti. Nah, tidak mau bertambahannya. Di saja kalau di situ masyarakat suka maulid, maulid itu. Pokoknya ikut saja apa yang disenangi oleh orang. Dia tidak peduli dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla. Terakhir diterangkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Wa hadha min a'zami dhikri min din. Perhatikan keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengomentari hadis ini. Ya. Kata beliau wa hadha, ini termasuk pemahaman agama yang paling luar biasa. Pemahaman agama yang luar biasa. Kenapa? Fa inna man dzallallahu sahha. Sebab siapa yang mencari ridha Allah, walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka karena paling takwa, maka dia adalah orang yang sudah bertakwa kepada Allah. Siapa yang mencari ridha Allah, beramal untuk mengharapkan ridha Allah, walaupun manusia benci kepadanya, tidak suka kepadanya, maka hamba itu sudah dikatakan oleh bertakwa. Wa kana 'abduhu shalih, dan dia sudah termasuk hamba Allah yang saleh. Kalau seorang hamba sudah menjadi orang bertakwa dan sudah menjadi orang saleh, apakah Allah di situ dan Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang saleh dan orang yang bertakwa. Jadi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang saleh dan orang yang bertakwa. Selesai ya? Sudah cukup. Jadi hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hendaknya manusia selalu mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesenangan manusia. Selalu takut terhadap murka Allah daripada murka manusia. Itu kaitannya dengan pembahasan tauhid kita ya. Bab kita, bab tauhid, maka seorang manusia dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu mencari ridhonya manusia. Naam, dan selalu takut terhadap murka, selalu dituntut untuk mencari ridha Allah yang bukan ridha manusia, dan selalu takut terhadap murka Allah, bukan murka manusia. Dan dalam hadis ini sebutkan keutamaannya, siapa yang selalu mencari ridha Allah, ya walaupun manusia tidak suka kepadanya, maka Allah akan meridhoinya, dan kelak manusia akan dibuat ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Dan ingat tuan juga Rasulullah, kenikmatan di syurga yang paling nikmat adalah ridha Allah. Tidak ada kenikmatan di syurga yang lebih nikmat daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah menyebutkan tentang syurga, di akhir ayat Allah mengatakan wa ridwan minallahi akbar, dan ridha Allah itu lebih besar. Ridha Allah itu lebih besar. Dan di antara buah ketika Allah meridhai seorang hamba syurga, maka Allah akan memperlihatkan dirinya. Dan melihat Allah itulah kenikmatan syurga yang paling tinggi. Jadi melihat Allah itu buah dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya masuk pada bab tentang tawakkal. Ustaz mengenai orang yang memiliki idealisme liberal namun hatinya Islam. Hal ini saya dapat dari ungkapan saudara muslim saya. Alasan orang tidak hanya ada pemikirannya, namun hatinya adalah Islam. Apa yang menentukan? Kalau hatinya Islam, pemikirannya akan Islam. Kalau pemikirannya di luar, hatinya juga di luar. Ini bahasa bersahabat. Pemikiran manusia itu, jawaban manusia itu tercermin dari hatinya. Apakah boleh sholat di masjid yang di sebelah barat yang ada kuburan dan tidak ada pembatasnya? Pembatasnya hanya tembok masjid saja. Apakah sah sholatnya? Ini sudah kita bahas juga di pembahasan kalangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Sudah dibahas pembahasan tentang apa hukumnya sholat di depannya, pak, kuburannya di depan, sebelah kiblat, dan tidak ada pembatas kecuali tembok masjid. Hukumnya apa? Hah? Ada khilaf. Sudah kita bahas. Ada khilaf di dalam imam. Sebenarnya ulama mengatakan tidak boleh. Sebenarnya ulama mengatakan boleh. Ya. Seperti simbil membolehkan. Yang mengatakan tidak boleh, ya, itu kalau tidak ada pembatas kecuali hanya tembok. Kalau dia sudah dituang pada atau sudah ada tembok selain tembok masjid, itu sudah boleh. Itu yang mengatakan tidak boleh, ya. Jadi sebagai ulama mengatakan boleh saja, tidak masalah. Seperti sini, Allah. Saya pribadi begitu pendapat boleh. Saya tidak masalah. Selama ada tembok masjid yang menghalangi. Sebab kata Syekh Mukbil yang dilarang pada Rasulullah adalah hadis Rasulullah, sallu ila al-qubur. Jangan sholat menghadap ke kuburan. Nah, orang yang sholat di masjid yang ada temboknya itu tidak sholat menghadap kuburan. Sholat ada tembok yang menghalangi dia dengan kuburan. Itu alasan Syekh Mukbil. Yang dilarang adalah sholat langsung tanpa pembatas sedikit pun. Allah. Adapun kalau masjidnya sudah di samping kanan kiri itu sudah aman. Syekh bin Baz sendiri yang melarang, ya. Syekh bin Baz melarang, ya. Termasuk Syekh bin Baz melarang kalau kuburannya di depan. Tapi kalau di samping kanan, samping kiri, boleh tidak melarang. Itu pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Allah. Tapi kalau ada masjid lain juga lebih aman. Cuma saja kadang kita pulang di kampung cuma satu masjid. Itu saja. Seperti di kampung saya. Satu masjid. Kebetulan di rupanya ada kuburan. Ya. Jadi kalau berpendapat tidak boleh, berarti antum tidak pernah sholat di masjid. Jadi kalau sekali ini ada hilang, ya, yang mengatakan tidak boleh, itu pendapat banyak ulama. Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, rahimahullah. Jadi ada pun yang mengatakan boleh, Syekh Mukmin, rahimahullah. Apakah sah sholatnya? Kalau dia melarang, tidak sah. Kalau dia melarang, tidak boleh. Haram. Tapi kalau mengatakan boleh, tidak masalah. Tetapi kalau kuburannya dikultuskan, sebaliknya jangan. Walaupun seandainya ada ikhwah yang berpendapat boleh saja, dilihat juga dari kuburannya itu bagaimana. Kalau kuburannya dikultuskan, ya sebaiknya jangan sholat di situ. Jadi fitnah, ya. Jadi fitnah. Jadi kalau kuburannya kuburan tua, kuburan yang kan tidak ada orang berwasiat ya. Nanti kalau saya meninggal kuburkan di depan masjid, dianggap kalau depan masjid itu selamat. Ini kan begitu menjelang orang. Kalau depan masjid itu selamat, kenapa? Tidak masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat ada sebagian ikhwah yang memanjangkan jenggot tapi juga memanjangkan kumis. Haruskah kita menegurnya? Baik. Rasulullah bersabda, "Qassu asy-syawariba wa a'tu al-liha." Itu hadis Bukhari Muslim. Qassu, qass artinya pendekkan kumismu. Pendekkan, cukur pendek, pangkas, dan biarkan jenggot. Tapi kalau yang dimaksud di sini memanjangkan, dalam arti sama seperti jenggot, biarkan, tidak pernah cukur, halal. Tapi kalau yang dimaksud dipanjangkan dalam arti tetap dicukur, cuma ada yang tumbuh dan tidak melewati mulut, itu yang sunnah. Jadi yang sunnah itu kau sekalian, sunnah Rasulullah itu membiarkan jenggot dan kumis itu dipangkas, dipotong. Itu sunnah ya, potong. Bagaimana kemudian potongnya? Jangan melewati mulut. Sehingga ketika makan nasi kuning, maka sama kumisnya dipotong. Tetapi tidak boleh cukur, tidak boleh dicukur pakai silet. Kumis itu tidak dicukur pakai silet sehingga gundul. Tidak boleh. Itu bukan sunnah. Yang sunnah apa? Qas. Apa qas? Bedakan antara qassu dengan hal. Kalau al-hal itu dicukur habis, bersih. Kalau qass itu dipangkas. Makanya disebut dalam Al-Quran, muhallikina rusahun wa muqassirin. Muhallik, muhallik artinya apa? Menggundul rambutnya dan mencukur. Dibedakan antara menggundul dengan mencukur. Kalau al-hal itu mencukur habis, dan kalau qass itu memangkas. Jadi kau sekalian ya, sebagian ikhwah yang begitu pakai silet. Paham ya? Itu keliru, itu tidak mengalami sunnah, menyelisihi sunnah. Imam Malik rahimahullahu taala, Imam Malik berkata, siapa yang menghilangkan kumisnya menggunakan busa, busa itu silet, maka dia telah menyelisihi sunnah dan sepantasnya untuk diberi hukuman dengan hukuman pendidikan. Kasih hukuman pendidikan supaya dia terdidik karena menyelisihi sunnah. Kata yang lain memakai sepantasnya diukur dengan hukuman pendidikan takdim. Apakah kalau guru memberikan pendidikan kepada murid kan dipukul? Kenapa memiliki sunnah itu disebutkan oleh Syekh saya.